Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sila jemaah salat subuh di musala al-Azhari yang kami hormati dan kami sudah jelas. Pertama-tama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sekian banyak nikmatan yang tentunya kita semuanya tidak mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Baik waktu nikmat Allah la tuhsuha. Seandainya saya mau menghitung-hitung nikmat Allah, tentunya tidak mampu untuk menghitungnya. Nikmat Allah yang kita rasakan ada nikmat lahir, nikmat batin, yang semuanya itu menuntut kita untuk mensyukurinya. Jika kita bersyukurinya, maka nikmat itu tidak ada. Nikmat itu akan terus ada, terus bertahan, bahkan akan bertambah dengan nikmat-nikmat berikutnya. Karena Allah sudah menyatakan dalam kitabnya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah dan yang sekutu dan aku orang yang berkata inna tadi resedi. Seandainya kalian bersyukur, tentu nikmat Allah akan ditambah. Terima kasih kepada kalian. Namun apabila kalian mengkuburi nikmatku, jadi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh ada usaha pedih. Ada Allah bisa dengan hilangnya nikmat yang sudah ada. Hilangnya nikmat yang sudah ada. Jadi dengan sebab tidak bersyukurinya. Namun kalau tidak bersyukurinya, maka nikmat itu akan tetap ada, maka akan ditambah dengan nikmat-nikmat berikutnya. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam alladzi la hadiya ba'da. Yang tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salam dan salam juga semoga tercurahkan pada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik sampai yang berjamaah nanti. Jamaah salat subuh yang akan dihormati dan dicintai Bapak dan Ibu yang ada di bagian hari ini. Di bagian hari ini, insya Allah kita akan mendengarkan dan akan mengatakan beberapa hal yang sangat untuk kita ketahui, untuk kita ilmui, untuk kita amalkan nantinya, yaitu tentang tiga landasan pokok yang harus kita sama-sama ketahui, sama-sama mengilmui. Yang tiga ini insyaallah akan disebut kepada di hari dunia ini, tapi nanti kepada di akhirat. Berada tentu hal yang sangat penting untuk kita upayakan, untuk kita usahakan, karena akhirat adalah itu banyak sangat panjang di dalam akhirnya. Dari sana hanya ada dua tempat, hanya ada dua tempat, inna di sana dan yang kita sekarang kita tinggal. Dan itu hal yang kita beri kepada Allah agar kita tidak menghidupkan dari mereka. Oleh karena itu lebih kita mengatakan salam dan yang mereka doa agar bisa terhindar terselamatkan dari neraka dengan segala keadaannya yang mengerikan, dan memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah al-jannah, yang dimana dalam al-jannah adalah kenikmatan yang tidak pernah terakhir. Allahumma inni as'aluka al-jannah ma'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka minan nar wa as'aluka al-jannah. Ya Allah, aku meminta kepada Allah al-jannah, dan aku beri kepada Allah dari neraka. Ini tiada guna berdoa. Ini adalah Nabi agar terhindar dan selamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Di sana ada berbagai lainnya. Inilah tiga dasar maut ini yang akan kita bacakan. Ada salah satu usul, salah satu usul yang ditulis oleh beliau, diserah oleh beliau, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Insyaallah setelah ini tidak terlalu tebal, tidak terlalu banyak, insyaallah ringan, namun manfaatnya berbedanya sangat banyak. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya untuk bisa mempelajarinya, menyimaknya, dan kita memahamkan bersama-sama. Sebelum beliau menjelaskan tentang salah satu usul yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau memberikan pengertian atau memberikan informasi tentang tiga dasar pokok ini dan memberikan pengetahuan untuk informasi tentang penulisnya secara ringan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Syekh bin Abdul Wahhab, hari risalatun muhimmatun. Ini yang kita baca dari ini, yang risalah ini adalah risalah yang sangat penting. Risalah yang sangat penting, kata beliau Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, fil aqidati, di dalam perkara akidah, perkara keyakinan. Ini hal yang sangat penting ketika seorang salah dalam berakidah, salah dalam keyakinan, maka akan banyak hal-hal yang keliru dalam hal ibadahnya yang dia lakukan. Kenapa? Karena akidah yang keliru terkadang mendorong seseorang untuk melakukan amalan-amalan yang keliru juga. Seperti seseorang yang berkeyakinan kalau tempat ini bisa memberikan kaidah atau memberikan barokah, namun seseorang kadang ingin diam diri di tempat itu, berdiam diri di tempat itu atau meminta sesuatu atau barokah di tempat itu. Karena tempat itu sebenarnya tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya selain hanya menunjukkan waktu bapaknya atau menunjukkan tanah atau sebuah pohon yang indah. Ya, sekitar mata untuk berlindung dari apa-apa seperti ini ya. Ya, ada tetapi dari sisi barokah dalam dirinya, menghilangkan kesulitan hidup, memberikan kesembuhan dari segala penyakit yang sebenarnya sudah diberikan masing-masing untuk bisa menjadi sebuah kesembuhan. Namun karena akhirnya yang salah, dia ingin yang salah, seseorang sampai ada yang dia mencari-cari kesembuhan di tempat tersebut, mencari barokah di tempat tersebut. Dan ini yang kita upayakan untuk tidak terjatuh dalam hal yang seperti itu. Atau dia meminta sesuatu kepada seseorang yang katanya orang ini bisa menyembuhkan, bisa menjadi sebab lancarnya masalahnya, ya, atau bisa dimudahkan mencari teman hidupnya, ya, yang katanya waktu itu waktu lainnya, ya. Dan ketika salah datangnya orang seperti itu saja sudah menjadi sebab terpalang ibadah, terpalang sholatnya selama 40 hari. Nah, ini yang sangat membahayakan kita semuanya, kaum muslimin, yang tentunya kita ibadah kita tidak ada yang tertolak. Semuanya yang kita inginkan ibadah kita diterima, telah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Namun apabila dalam hati yang salah, dalam keyakinan yang salah, maka ia dikhawatirkan semua ibadah tertolak. Kemudian beliau melanjutkan, "Fihadi dari Al-Lataha al-Syeikh Al-Mu'abdillah Imam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab Ibn Sulaiman bin Ali al-Tamimi al-Hamdali." Risalah yang sangat penting ini dalam perkara akidah adalah perkara yang telah ditulis oleh beliau Syeikh Abu Abdillah ini punya beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman bin Ali al-Tamimi al-Hamdali. Al-Hamdali al-Hamdali yang terdekat yang asyur terkata-kata mata besar yang tersalur kalau disini mengatur semua ada mata-mata Imam Suhaimi ada mata-mata Imam Kipari ada mata-mata Imam Al-Hanabi ada mata-mata Imam Al-Hamdali. Namun ini semua yang tidak menjadi penghalang kehidupan semuanya untuk hadir kaidah, karena sebatas yang kita ketahui madhab yang kata-katanya ada perbedaan adalah dalam perkara fikih ataupun ya dalam perkara perbedaan perjadian semuanya sama. Jadi masyarakat Allah dan juga dalam hadir ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Kemudian dilanjutkan beliau adalah seorang imam yang masyhur, sangat terkenal. Yang terkenal itu bukan dia waktu itu saja, bahkan sampai saat ini, ya, belum sangat terkenal karena karya tulisnya, dakwah beliau, ya, riwayat beliau, bahkan ada sebuah kajian yang khusus membahas tentang perjalanan hidup beliau, waalaikumsalam. Al-Mujadid, beliau adalah seorang Al-Mujadid. Kalau sekarang ini datang seorang pembaharu. Yang ini dimana di masa hidup beliau, ketika itu banyak sekali kaum muslimin yang tergantung dalam keteliruan dalam akidah, keteliruan dalam ibadah. Ya. Maka ketika itu beliau bangkit untuk memperbaiki, memberikan ajaran-ajaran Islam yang ketika itu sudah mulai keluar dari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, keluar dari ajaran-ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari akidahnya yang terhitung juga para pemuda hiburan dibagi dari orang-orang, ya. Maka ketika itu beliau bangkit untuk meluruskan, memperbaiki akidah-akidah kaum muslimin yang ketika itu terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang rusak atau biru dalam berakidah. Lalu matinda rasa bima'ah Islam, beliau memperbaiki ketika beliau mengajarkan atau mereformasi memperbaiki, mengajarkan dari sekian banyak ajaran-ajaran Islam yang ketika itu keliru, salah, ya. Itu berbeda jenis dari informasi yang salah di separuh kedua dari abad yang ke-12. Rasulullah Ta'ala wa'aframan wa'afu semoga Alhamdulillah dan semoga kemuliaan tempat untuk beliau Alhamdulillah. Kemudian saya minta juga kepada Alhamdulillah dengan timur dan semua beliau ketika itu mentahkik atau mendikte para kajarnya, murid-muridnya sampai saat ini dan juga umat secara umum. Tapi mendikte kepada umat, kepada para pelajarnya tentang tiga bahasa pokok ini. Tentang tiga bahasa pokok ini, kita akan dikatakan ya, tapi itu dia akan langsung ya. tadi, para pelajar tadi, dan umat secara umum, agar mereka belajar ini, pembelajarinya dan penghafalnya. Pembelajarinya dan penghafalnya. Tiga alasan kalau ini. Walaih sayur rohi ulu ini dan akan tertanam di dalam hati-hati mereka. Ada juga pelajar, ada juga masyarakat. Yuk, apa namanya? Kacin, semangat, mentalinya, ya, menyerahati para pelajarnya, pembelajarinya, mahalnya, ya, perkembangan. Itu kita tidak akan tinggal di dalam pokok ini adalah fondasi di dalam bentar tiga yang disebutkan tiga ini adalah yang sangat penting yang tingginya ibadah-ibadah yang akan diterima ya. Kemudian di sana ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwasannya diterima tiga orang dan tergantung sholatnya jadi ya. Di hadis yang lain ada disampaikan yang seperti itu bahwa awal mulai wahsabu bila aku yaman yaman asal ya yang salah asal itu amal ini yang berasal dari seru amal ini pertama kali yang akan diterima oleh yaman yaman oleh yaman besar adalah sholatnya apabila sholatnya baik maka akan baik semua amalnya. Apabila sholatnya rusak atau tidak diterima oleh Allah maka amal yang lain tidak diterima. Namun sholat ini tidak perlu bisa adalah urutan yang berapa? Kedua. Maka yang paling penting paling pokok dulu adalah akidahnya. Akidah benar maka sholatnya diterima. Sholat benar ibadah-ibadah berikutnya kalau sholat ada misalkan puasa ini. Nah itu baru berkaitan dengan sholatnya. Namun yang paling pokok adalah dalam perkara akidahnya. Ya, yang paling pokok adalah akidahnya. Jika akidahnya benar, ya, sehadapnya benar, ya, maka semua amal ibadahnya dari terima. Sholatnya, sehadapnya, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang diadakan di dalam Islam berkumpul itu. Kemudian juga kajutan Polka Nasrata Tuhu Sangat disiplin Komentar ini wakil Dengan itu beliau wafat pada tahun yang ke 1206 ini sedikit informasi yang disampaikan pensara tapi saat ini yaitu saya Bunda beliau wafat di tahun yang ke 1206 maka kamu ada dulu selain orang penyiasat alas tetap kami akan mengalami dengan itu jadi kalau dilakukan pada tahun yang ke 1119 itu ya kalau kamu tidak bersaing selamatkan dan sungguh tidur diberi umur atau usia tidur kurang lebihnya 91 tahun maka ini 91 tahun kita usia 61 sudah mulai agak repot 60 tahun sudah mulai repot tidak lagi itu kepada itu namun beliau ya maka wasanya sudah lebih saat ini misalnya itu juga masih tidak ada beberapa usianya sudah masih tidak kuat misalnya beliau dan oleh saya hadirnya semoga kuasa beliau masih itu informasi terakhir akhirnya adalah bulan dalam bulan ini dan sekarang dan dulu masih bisa memberikan nasihat di dunia dan di dunia dari video dan dari itu yang umumnya orang kalau sudah 60-70 sudah memberi cerita anak cucunya tapi alhamdulillah biasanya sampai 90 tahun dan bisa yang sangat dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melanjutkan maka adalah Umar Ali'an Bilkhairi Wali'ahadi Bilallah dan umur beliau usia beliau adalah masih beliau adalah masih hidup yang dilindungi dengan sekian banyak kebaikan sekian banyak kebaikan terdapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Nabi Said karena ada pelajaran petunjuk yang mengarahkan umat ya wasabri ala dari dan beliau bersabar di atas hal yang demikian di atas mengajarkan tauhid mengarahkan manusia bertauhid dengan segala gangguannya dengan segala keadaannya karena seperti yang kita ketahui bersama ketika mendapatkan tauhid mendapatkan kita yang benar itu bukan hal yang sangat mudah di sana akan ada tantangan-tantangan akan ada ya mungkin gangguan-gangguan dan itu bukan hanya Muhammad bin Abdullah saja yang mengalaminya. Tentunya para pembawa tauhid, para pembawa dakwah tauhid ini semuanya mengalaminya. Semuanya mengalaminya, khususnya para al-anbiya. Baik sekali beliau yang mendapatkan tauhid tidak sedikit antara mereka yang mendapatkan gangguan yang bukan hanya ancaman ataupun ucapan bahasa pada dengan adalah Nabi kita Muhammad SAW beliau berdoa untuk Covid mengajar manusia masyarakat untuk Covid untuk berdoa berdoa Allah untuk beribadah hanya kepada Allah beliau berdoa dengan sangat kita beliau ya mendapat mendapati berdoa Covid untuk berdoa namun sambungan berdoa Covid adalah menghasilkan saya Muhammad, kebetulan kami menjelaskan mentalkin ya tentang landasan-landasan kelompok dalam Islam, maka banyak teman-teman Allah yang terselamat ya, yang banyak juga dapat hubungan kembali ke akhidat dari sunnah akhidat yang benar. Dan juga dari diri yang ketiga itu seperti itu adanya yang bahkan terkadang ada yang berhubungnya ya, itu tiba-tiba bukan kepada Allah dihubungnya kepada namun yang ada masing-masing dari Allah terselamatkan. Ketika itu tidak menjadi jahat mendasar yang buat aku sedang turun dari video baru itu dari video dan kemudian dapat berbuka setelah itu di selain dari video ini asal mengisar perayaan perayaan dari keluarga kita itu dibaca dari selain dari video seperti Islam, Mesir, Irak, India, India, dan selain itu bahkan sampai dari kita sampai saya. Alhamdulillah, ini amat ini tapi misalnya yang berdarah dia, darah hati, ya sampai dari ini tidak bisa. Belum ada orang yang dari kita dan juga kalau kita ini, ya bisa atau kalau tidak melindungi menjaga atau mengawal lagi pada waktu itu. Di sana berbicara dari hal ilmu dengan sebab pada ini jadi ada beberapa keluar dari Arab dengan sebab pada sebelumnya dari Tuhan dari hal ilmu anggul ilmu. Itu adalah materi yang mereka membawa ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para ulama dari berbagai negara yang berbeda di Asia Arab yang dunia yang besar dan juga ya kota-kotanya dari Indonesia kota-kota Eropa. Kalau bisa berarti perlu dikatakan salam lingkungan berkata-kata berarti yang salam berkata-kata yang berarti tidak mati Allah dan dengan sebab tulis ya Tuhan mudah dikatakan yang menyebar ya dari Syekh Muhammad Zahar dan dari orang-orang yang mengikuti Syekh Muhammad Zahar menolong Syekh Muhammad Zahar dan para Tuhan yang menuduki dan orang saya mohon kegulangan dia mendapat kepada Allah. Ini sedikit informasi atau kemudian yang diselesai membahas tentang penulis kita secara betul musim maraton itu kemudian kita lanjutkan masuk pada yang berikutnya yaitu syarat obat jimat dan makhluk. Kata mu'alif ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau mengatakan i'lam rahimah Allah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'in masalia i'lam salamat ketahuilah di kata ini i'lam masalah dilamat ketahuilah kamu di sini ada makna yang sangat luas menunjukkan hal yang sangat penting yang sangat perlu diperhatikan perlu didengar karena apa yang akan disampaikan oleh Syekh adalah hal yang sangat penting yang berkaitan dengan akidah ya pada seluruh dukung dia memulainya dengan iklan ketahuilah rahimah Allah kemudian beliau melanjutkan dengan doa berdoa para muridnya mendoakan siapapun yang mengajarnya, ya. Berarti maka Allah semoga Allah merahmati kalau melihat sekolah kamu. Namun dalamnya ini, ya bisa berarti maka Allah bisa kita mengatakan semoga Allah merahmati dia. Ini doa yang sangat mulia yang disampaikan oleh beliau sekolah dan berbahan, yaitu agar kita bisa mendapatkan rahmat. Rahmat adalah kebaikan yang sangat banyak. Seseorang yang bisa mendapatkan rahmat dari Allah, ya, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia lebih banyak dari akhirat. Dan kebaikan ini bukan hanya kebaikan dalam perkara agama saja, tetapi hanya sangat penting untuk kita harapkan perbedaan agama, ya. Karena ini tidak berbunyi perbedaan dunia. Kalau seseorang sedang mendapatkan rahmat, mereka dalam perkara dunianya, dalam perkara agamanya, ya, tentu akan baik. Semua urusannya dimulai dari akhiratnya nanti. Dia melanjutkan anda menjadi kualainya karena kamu ada banyak masalah. Berapa saja Allah mewajibkan kepada kita untuk mempelajari empat perkara. Allah mewajibkan kepada kita untuk mempelajari empat perkara. Alhamdulillah, yang pertama al-ilmu. Yang pertama al-ilmu. Bahkan ini awal kali perintah yang berbicara dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ya Allah, yang keempat akan menghadapi ujian dan cobaan. Apa dalilnya? Beliau menjelaskan bahwa itu perlu berada Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana lafii khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Surat Al-'Asr. Barakallahu fiikum. Jadi yang beliau bawa di sini adalah surat Al-'Asr. Yang mana dalam surat Al-'Asr ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah. Ya, bersumpah dengan mengenal waktu. Itu Al-'Asr kelima saat. Di waktu ini menentukan zat yang digunakan untuk pertemuan ini, sesuatu yang digunakan untuk bersumpah Allah adalah hal yang sangat mulia, hal yang sangat agung. Sama-sama yang Allah menggunakan untuk bersumpah. Di waktu dan waktu adalah karena itu masing-masing kita menghadirkan. Ya, baik-baik itu. Waktu yang Allah berikan kepada kita bukan waktu yang kita gunakan untuk perkara yang sia-sia, untuk bersenang-senang saja. Ya, tapi untuk mencari sesuatu yang penting, yang berharga, yang mulia untuk mereka kehidupannya hati kehidupannya tidak pernah berakhir kalau kita sudah menempatinya, jadi sudah ataupun neraka. Baik, kalau begitu kemudian juga melanjutkan apa Allah melanjutkan ayatnya innal insana lafii khusr. Sesungguhnya manusia itu sungguh berada dalam kerugian. Kata manusia di sini umum, yang rugi bukan hanya orang biasa, semuanya dari sini manusia berada dalam kerugian. Apakah itu kelompok besar atau kelompok kecil, pejabat atau bukan pejabat, ya, mereka berhukum yang bertitel atau tidak bertitel, yang bergelar atau tidak bergelar, semuanya berada dalam kerugian. Semuanya dalam kerugian. Kemudian Allah menjelaskan tidak ada yang amanu kecuali dikecualikan Allah alladzina amanu orang-orang yang beriman. Yang beriman di sini dimaksudkan bukan hanya sebatas pengakuan lisan saya beriman ya. Namun iman yang dibawakan di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama adalah atas itu bil qalbi wa amal bil akal fa'amal bilisan fa'amal bil akal atau bil jawari. Iman yang dimaksudkan di sini adalah iman yang dia meyakini dalam hati, yakin tentang Allah, ya, meyakini tentang keberadaan Allah dan sifat-sifatnya, ya, meyakini tentang Nabi Muhammad SAW dan ajarannya, ya. Kemudian kalau bilisan, dia mengikrarkan mengucapkan dengan bisanya, bukan hanya dalam hati saja, kemudian harus beriman, ya, itu perlu. Tapi diikrarkan dengan misalnya kemudian yang ketiga pertama itu dijawabkan atau dilakukan mengamalkan dengan seluruh anggota badan yang berkaitan imanan dan yang penting ada di sana mengimani tentang cerita-cerita Nabi Sallam ada cerita Nabi Sallam kita mengimani kita mengimaninya dan kita mempelajarinya dan mengamalkannya. Dan itu mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Kalau berubah jadir, jadi misalnya ya berubah sholat, ya ada perasaan, ada gerakannya, berubah ibadah yang lainnya, ada yang umroh, ataupun zakat, ataupun puasa, ya semua ada ilmu dan ada prakteknya. Jadi, mari kita berubah. Kemudian dengan ayat ini, tidak jadi nama-nama, ma'amil sholihan. Orang yang terbuat dari kemudian, tadi yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang beramal soleh. Amal soleh di sini bukan hanya banyak-banyak amalan, ya, bukan hanya banyak-banyak amalan, tetapi amal soleh ini juga seperti yang tulis jelas oleh para ulama adalah amal yang disitu ada perintah dari Allah dan ada contoh dari Rasulullah SAW. Ya, amal soleh dianggap amal soleh pertama ada perintah dari Allah, jadi ikhlas kepada Allah. Yang kedua adanya contoh atau perintah dari Nabi Muhammad SAW, ikhlas dalam ibadah dan mutaba'ah ke Rasul, mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, pada Rasul dilhaqqi dan saling nasihat-nasihati untuk menepati al-haq. Pada al-haq diantaranya adalah akidah yang benar, ya, akidah yang benar untuk usul diantaranya, ya, para kalau itu. Kemudian Allah melanjutkan tentang orang yang terbebas dari seterusnya, yaitu pada Rasul disuruh saling nasihat-nasihati untuk bersabar, sabar dalam makan ajaran Islam, sabar dalam berada dengan Allah, sabar dalam berada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar dalam berdakwah, sabar dalam mencari ilmunya, bahkan ya, sabar dalam mencari ilmunya. Ini juga harus sabar sebagaimana Nabi Musa alaihi salam, beliau bersabar, beliau sama Nabi, tapi tidak berhenti hari ini, ya, beliau menempuh perjalanan yang panjang sampai telah meninggal bersama muridnya, ya, mencari ilmu pada seorang nabi. Tidak banyak mencari ilmu lebih dari kita, ya, dari kita lebih sanggup kepada ilmu daripada berkurung. Kemudian dilanjutkan oleh beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.